ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ayo kita kembali melanjutkan bacaan kitab At-Tuhfah Tsaniyah Syarah Al-Ajrumiyah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, silakan antum murojaah matan yang kemarin telah kita lewatkan penjelasannya dari Al-Arab ya. Al-I'rab, masih ingat? Qala al-musannif Al-I'rab li-ikhtilafil dakhilat 'alayha lafdhan aw taqdiran. Fa aqsamuhu arba'atun. يا فللأسماء وللأفعال والخفض فيها ما معنى رفع أفمن رفع لغة اصطلاحا من يذكر من رفع لغة العلو والارتفاع وسلاحا علامته الضمة وما نبع عنها perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah dan ia menggantikannya. Ma makna nasab لغة وسلاحا بالفي ما makna nasab لغة wasilahan taghayyurun makhsusun alamatu al-fathah wa manaba' anha al-khafd ma ma'na lughatan wasilahan man yadhkur al-lughah bi ma'na at-tasaful al-lughah bi ma'na at-tasaful wa fil silah تغير مخصوص علامته الكسرة وما نبع عنها mudah dihafal ya sama di sini ungkapannya wal jazmu lughatan asilahan al jazm bermakna al qat' asilahan تغير مخصوص علامة السكون وما نبع عنها mudah insyaallah. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. باب معرفة علامات الإعراب لرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. باب mengenali tanda-tanda إعراب bagi رفع ada empat tanda الضمة ضمة واو ألف dan نون. Sudah kita sampaikan ya mengapa di sini ضمة didahulukan dalam penyebutan. Apa jawabannya, kenapa ضمة disebutkan terlebih dahulu sebelum yang lainnya dari tanda-tanda رفع? Ya annahu ya al-asl. Al-asl fi rafa' lidhamma. Wa aqulu tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun bi wujudi 'alamatin fi akhiriha min arba'i 'alamatin. Saya katakan kata syarih rahimahullahu taala, engkau bisa mengenali bahwasanya kalimat itu dirafa'kan dengan adanya satu tanda pada akhirnya dari empat tanda. Wahidatun minha asliyatun. Salah satu dari empat tanda tersebut adalah tanda yang asli, tanda pokok. Wahiyad dhammah, yaitu dhammah. Wa thalathun furu'un 'anha, wahiyal wawu wal alif wan nun. Dan tiga tanda yang lainnya adalah tanda cabang dari yang asal, yaitu wawu, alif dan nun. Nah, ini sudah kita sempat baca ya kemarin. Sekarang kita masuk kepada rincian dari masing-masing tanda yang empat ini. Dhammah di mana tempatnya? Sudah ya? Oh, sudah ya. Harusnya hafalannya sampai mau di dhammah ya. Sudah hafal belum? Hah? Ya sudahlah nanti. Enggak apa-apa, kita baca matanya aja ya. Fa madhammatu fatakunu alamatan lirf'i fi arba'ati mawadhi' al-ismi al-mufrad wa jam' taksir wa jam'il mu'annats salim wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai. Adapun dhammah, maka dhammah menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat. Yang pertama isim mufrad, ini sudah kita baca kemarin penjelasannya apa itu yang dimaukan dengan isim mufrad. Siapa yang bisa menyebutkannya apa itu isim mufrad yang dimaukan di sini pada pembahasan tentang alamatul i'rab? Ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Apa-apa yang bukan mutsanna, bukan pula jamak, bukan pula yang digabungkan bersama mutsanna ataupun jamak, bukan pula dari isim-isim yang lima. Apa itu isim-isim yang lima? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzu malin. Wa jam'i taksir. Kemudian yang kedua jamak taksir. Ini belum kita baca. Wa jam'il mu'annats salim. Yang ketiga pada jamak mu'annats salim. Wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ini juga sudah kita sempat baca. Apa itu yang dimaukan dari sesuatu? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Apa itu yang dimaukan di sini? Dari sesuatu? Nun iswa nun taukid. Ya, nun iswa dan nun taukid. Nah, kita sekarang masuk kepada tempat yang kedua dari dhammah setelah isim mufrad, yaitu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Maka kita baca sekarang. Wa amma jam'u taksir fal muradu bihi ma dalla ala aktsara min ithnaini aw ithnataini ma taghayyurin fi sighati mufradih. Adapun jamak taksir, maka yang dimaukan dengannya adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar ataupun dua mu'annas. Ya. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua, baik untuk mu'annas ataupun muzakkar. Jadi yang dijamakkan dengan jamak ini bisa muzakkar dan muannas. Disertai dengan taghayyur, adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Setelah dijamakkan, bentuk mufradnya mengalami perubahan. Apakah perubahan harokatnya ataupun hurufnya ataupun kedua-duanya. Apakah dengan menambahkannya ataupun dengan menguranginya. Maka di sini dirincikan tentang jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Wa anwa'u taghayyur al-mawjudati fi jumu'i taksir sittatun. Macam-macam bentuk perubahan yang ada pada jamak-jamak taksir ada 6. Macam-macam perubahan yang ada pada jamak taksir ada 6. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Perubahan hanya pada harokat, tidak pada yang lainnya. Huruf-hurufnya tidak mengalami perubahan. Ya, tidak pula tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan. Taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Perubahan dengan harokat, bukan dengan yang lainnya. Contohnya adalah asadun. Apa makna asad? Singa. Dijamakan jadi apa? Usdun. Di sini. Ada enggak perubahan pada hurufnya? Tidak. Yang ada hanya apa? Perubahan pada harokatnya. Awalnya tadi ini fathah jadi dhammah. Kemudian yang kedua yang tadi di fathah jadi disukun. Wa namirun. Apa namirun? Namir. Macan ya. Macan kumbang. Namirun dijamakan jadi numurun. Coba dicek lagi. Asadun, usdun apa usudun. Namirun dijamakan jadi numurun. Di sini perubahannya hanya pada harokat, tidak pada apa huruf-hurufnya. Apa lagi? Yang dia perubahannya hanya pada apa? Harokat. Selain ini. Baitun buyutun. Ada penambahan harokat di situ. Perubahannya bukan hanya pada harokat. Tapi pada juga huruf-hurufnya. Fa'inna huruf al-mufradi wal-jam'i fi hadainil mithalaini mutahidatun. Sesungguhnya huruf-huruf mufrad dan huruf-huruf jamaknya pada dua contoh ini sama. Iya kan? Sama huruf-hurufnya. Pada mufradnya dan pada jamaknya tidak mengalami perubahan. Ya. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Tidak lain perbedaan antara bentuk mufradnya dengan bentuk jamaknya itu hanya pada harokatnya. Asarun usdun, namirun numurun, dan yang lain sebagainya masih banyak. Ya. Kemudian yang kedua dari bentuk perubahan yang ada pada jamak taksir adalah taghayyurun bin naqsi laisa ghayru. Perubahan dengan pengurangan, bukan dengan yang lainnya, tidak pada yang lainnya. Ya. Taghayyurun bin naqs laisa ghayru. Perubahan dengan pengurangan. Pengurangan huruf. Laisa ghair, tidak ada yang lainnya. Seperti tuhamatun. Tuhamatun dijamakkan jadi tuhamun. Apa di sini yang berkurang? Di sini taknya. Berkurang satu huruf. Yang lainnya tidak mengalami apa? Perubahan. Tuhamatun dijamakkan jadi apa? Tuhamun. Ya. Di sini tuhamah adalah da yusibul insan min akli ta'am al-wakhim, penyakit yang menimpa manusia karena banyak makan. Makan berlebih. Ya, apa namanya? Penyakit yang muncul karena sebab makan kelebihan. Hah? Kemelakaran ya. Bahasa Jawa lengkap ya. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Obesitas. Bukannya kegemukan. Kita kalau makan kan kelebihan makan ini. Kemelakaran bahasa Jawa betul ya. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Fanta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadhil kalimat wa huwa ta wa baqil huruf ala haliha fil mufrad. Engkau dapati bentuk jamak itu telah mengalami perubahan satu huruf ataupun pengurangan satu huruf pada kalimat-kalimat ini, itu ta. Adapun huruf-huruf yang lainnya tetap pada keadaannya seperti pada bentuk mufradnya, tidak mengalami perubahan susunannya dan juga harokatnya di sini. Ya. Kalau tuhamah tuduhannya. Yang ketiga, taghayyurun bi ziyadati laisa ghairu, nahu sinwanun wa sinwanun fi mithli qawlihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwan. Jenis atau bentuk perubahan yang ada pada jamak taksir yang ketiga adalah taghayyurun bi ziyadah laisa ghairu. Perubahan dengan penambahan. Laisa ghairu, tidak ada yang lainnya, hanya dengan penambahan. Contohnya sinwun, jadi sinwan bersusun ya. Seperti buah apa yang bersusun? Pisang ya. Sinwun, jadi sinwanun jamaknya. Sinwun, sinwanun. Perubahannya dengan apa? Menambahkan alif dan nun. Yang lainnya tetap pada keadaannya. Seperti isi mufradnya. Fi mithli qawli ta'ala, pada semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala, sinwanun wa ghairu sinwan, yang bersusun dan tidak bersusun. Kemudian bentuk perubahan yang keempat pada jamak taksir adalah taghayyurun bi syakli ma'an naqsi, nahu sarirun suru wa sururun, kitabun wa kutubun, ahmaru humrun, abyadu bibun. Perubahan pada harokat disertai dengan pengurangan. Kalau pengurangan, pengurangan apa yang dimaksud? Huruf. Kalau penambahan pengurangan, maka yang dimaksud dengannya adalah apa? Penambahan huruf ataupun pengurangan huruf. Taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahan pada harokat disertai dengan adanya pengurangan huruf. Nahu sarirun. Apa sarir? Tempat tidur, ranjang, kasur. Dijamakkan jadi sururun. Kita dapati di sini harokatnya berubah. Sarir surur. Kemudian juga di sini ada pengurangan huruf, yaitu huruf apa? Huruf ya. Ya. Kitabun jadi kutubun. Ahmar yang berwarna merah. Humrun jamaknya. Ya. Mengurangi di situ satu huruf hamzah. Wa abyad jadi bid, putih, yang putih. Ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah. Perubahan pada harokat disertai dengan adanya penambahan huruf. Contohnya sababun dijamakkan menjadi apa? Asbab. Kita dapati di sini harokatnya berubah dan juga ditambahkan di sini huruf, yaitu huruf apa? Hamzah dan alif. Asbab. Apa artinya sebab? Sebab juga pintu. Asbab as-samawat fa'adhdhi'a ila ilahi Musa. Ya. Bisa bermakna pintu, bisa bermakna sebab. Kemudian batalun, batalun dijamakkan menjadi abdol, pahlawan. Ya. seorang pahlawan. Wahindun jadi hunudun. Sabu'un apa sabu'? Binatang. Buas. Jadi siba'. Zi'bun apa zi'bun? Serigala. Jadi zi'ab. Syuja'un pemberani. Jadi syuja'an. Ya, ini contoh-contoh ini adalah contoh jamak taksir yang di situ mengalami perubahan pada harokat dan juga di situ ada penambahan huruf. Yang terakhir dari bentuk perubahan pada jamak taksir adalah taghayyurun fi syakli ma'ziyadati wa naqsi jami'an. Perubahan pada harokat disertai dengan adanya penambahan sekaligus pengurangan. Ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf. Ya. Contohnya karimun dijamakan menjadi kurama. Rohifun jadi rufan. Ya, katibun jadi kutab. Amirun jadi umara. Karimun kurama. Jelas di sini. Asyakil harokat mengalami apa? Perubahan. Dan ada di situ tambahan huruf. Apa itu huruf yang ditambahkan padanya? Karimun jadi kurama hamzah. Ya kan? Ada pengurangan. Apa itu yang dikurangi dari huruf? Ya. Demikian yang selanjutnya. Ya. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atun bidhammah atau marfu'atan bidhammah. Maka macam-macam jamak taksir ini yang enam semuanya dirafa'kan dengan dhammah. Kalau marfu' maka tanda rafa'nya dengan dhammah semuanya. Usudun ataupun usdun, ya. Tuhamun dan seterusnya. Ya. Sawa unakan al muradu min lafz al jam'i muzakkaran nahwu rijalin wa kuttabin am kan al murad minhu muannatsan. Sama saja apakah yang dimaukan dengan lafaz jamak itu adalah untuk muzakkar ataupun muannas. Contoh yang muzakkar dari jamak taksir adalah rijal. Jamak dari apa? Rajulun, muzakkar. Kuttab dari katib. Apa katib? Penulis. Iya. Penulis. Jadi kutab. Ya. Amkan al muradu minhu muannasan ataupun yang dimaukan dari jamak taksir itu adalah muannas. Contohnya hunud, jamak dari apa? Hindun. Zayanib, jamak dari Zainab. Jadi Hindun, Zainab bisa dijamakkan dengan jamak apa? Muannas salim juga bisa dijamakkan dengan jamak taksir. Ya. Hindat kalau muannas salim. Zainabat. Ya. Sawa'un akanat ad-dhammatu zahiratan kama fi hadhihi al-amthilah am kanat muqaddaratan. Sama saja apakah dhammah itu zahir tampak sebagaimana pada contoh-contoh ini ataupun ditakdirkan. Pokoknya kalau dia jamak taksir maka mesti kalau rafa tandanya dhammah. Iya. Apakah untuk muannas ataupun muzakkar? Apakah dhammahnya zahir ataupun muqaddarah? Am kanat muqaddaratan kama fi nahwi ataupun dhammahnya ditakdirkan saja sebagaimana pada contoh sukara jamak dari apa? Sukara apa artinya sukara? Orang-orang mabuk sakron. Jamak dari sakron. Iya. Jarha jamak dari jarih. Orang-orang terluka. Iya. Sukara ini munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif ya. Iya, ghair munsharif karena wazannya apa? Sihu mutal jumu' mafa'il, ya kan? Mafa'il maksudnya. Suka apa? Mafa'il, ya maksudnya. Tapi ketika rafa tetap dengan dhammah. Tapi dhammahnya apa? Muqaddarah. Ya. Juga demikian jarha. Wa nahu, contoh yang lainnya. Azara. Azra, perempuan-perempuan pingitan. Ya. Perawan-perawan. Azara, jamak tadi apa? Azra. Habala dari hubla. Ya. Taqul qawamar rijalu wazzayanibu. Kau katakan telah berdiri kaum laki-laki dan para zainab. Ya. Coba di Arab. Qawamar rijalu wazzayanibu. Qawma fi'ilun ma'adun ma'adun al-fat. Ya. La mahala lahu minal Arab. Ar-rijalu فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الواو حرف عطف حرف عطف والزيانب معطوف على الرجال معطوف على المرفوع مرفوع مثله jadi زيانب diatofkan kepada الرجال yang marfu maka dia ikut marfu وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره tidak perlu disebutkan li'annahu jam'un apa jam'u taksir, nama karena dia i'rabnya atau tanda i'rabnya di atas asal, di atas dhammah, kecuali nanti yang lainnya yang dia i'rabnya di atas fara', maka perlu disebutkan li'annahu li'annahu ya. Fatajiduhuma marfu'aini bidhammati dhahirah, engkau dapati keduanya yaitu ar-rijal waz-zayanib itu dirafa'kan dengan dhammah yang dhahirah tampak. Wa taqul, dan kau katakan pada contoh hadara al-jarha wal-'adzara. Coba di Arab, hadara al-jarha wal-'adzara, hadara fi'lun madin mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-jarha fa fa'il mar marfu'un wa 'alamat raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala akhirih. Mana' min dhuhriha a apa at-ta'azzur, li'annahu ismul maqsur. Wawu harfu atfin. Al-azara ma'atuf ala al-jirha. Ma'atuf ala al-marfu' marfu'un mithluh. Wa alamat rafi al-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirihi. Mana' min dhuhriha at-ta'adzur. Liannahu ismul maqsur. Kamu lengkap seperti itu. Kamu lengkap. Fayakunu kullun min al-jirha wal-azara marfu'an bidhammatin muqaddaratin ala al-alifi mana' min dhuhriha at-ta'adzuru. Maka jadilah setiap dari kata jarha juga azara itu dirafakan dengan dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Yang menghalang munculnya dhammah adalah ta'adzur, terhalangnya alif dari harokat. Ya. Berbeda halnya dengan apa? Hamzah. Apakah hamzah wasal ataupun hamzah qat', itu bisa diharokati. Selesai dengan ini pembahasan tentang jamak taksir. Kesimpulannya, jamak taksir itu memiliki 6 bentuk. Dan semuanya ketika marfu dirafakkan dengan apa? Dhammah. Apakah untuk muannats ataupun mudzakkar? Apakah dhammahnya zahir ataupun muqaddarah? Pokoknya kalau jamak mudzakkar apa? Jamak taksir mesti dirafakkan dengan dhammah. Seperti apa? Isim mufrad. Wa amma jam'ul muannats salim. Kemudian tempat yang kedua dari dhammah setelah apa? Isim mufrad dan jamak taksir adalah jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Kalau secara letterlock terjemahannya jamak muannas, untuk muannas as-salim yang selamat dari perubahan. Di sana ada nama yang lebih tepat dari ini, yaitu ma jumi'a ya bil alif wa ta ya, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta, al mazidataini tambahan. Itu nama yang lebih mencakup. Kalau ini menamai sesuatu dengan sebagian contohnya ya. Jam'ul muannats salim ini yang masyhur di lisan-lisan kita. Ya. Adapun nama yang lebih lengkap adalah ma jumi'a bil alif wa ta al mazidataini. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ya. Boleh juga untuk mengungkapkan dengan ungkapan ini ataupun yang disebutkan di dalam kitab ini, jamak muannats salim. Apa itu definisi dari jamak muannats salim? Fa huwa ma dalla ala aksara. Kenapa aksara? Hah? Karena dia apa tanda-tanda i'rabnya di sini? Aksara. Apa ismun majrur kan dengan apa? Bi'ala. Apa tanda jarnya? Fathah. Niyabatan anil kasra li'annahu. Ya. Ismun la yansarif. Ismun la yansarif. Ismun la yansarif. Disebutkan li'annahu. Kenapa? Karena dia i'rabnya tidak di atas harokat asli. Yaitu apa? Kasra. Tapi di atas harokat cabang. Sehingga perlu disebutkan li'annahu. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. Apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muannas, lebih dari dua muannas dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Ya. Contohnya Zainab jadi Zainabat. Ya. Fatimah jadi Fatimat. Tambahkan di situ apa? Alif dan ta. Hammam jadi hammamat. Iya. Apa artinya hammamat? Hah? Apa? Hammam. Iya, toilet. Kalau tanpa tasydid hamamah merpati ya. Taqul ja'a az-zainabat wa safara al-fatimat. Ja'at ya saya. Yang lebih rajih dengan ta. Ja'at az-zainabat. Safarat al-Fatimat. Itu yang lebih rajih. Fazainabat wal Fatimat marfu'an. Maka Zainabat dan Fatimat itu dirafakan. Kenapa? Sebagai fa'il, iya kan? Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa' keduanya adalah dhammah dhahirah. Wa la takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il mu'annats salim illa 'inda idafatihi li ya'il mutakallim. Nahwu hadhihi shajarati wa baqarati. Ini penting. Dhammah tidaklah ditakdirkan pada jamak mu'annats salim. Mesti apa? Zahir dhammahnya. Berbeda halnya pada isim mufrad dan apa? Jamak taksir. Terkadang dhammahnya apa? Zahirah, terkadang muqaddarah. Tapi pada jamak mu'annats salim dhammahnya itu tidak ditakdirkan kecuali iya pada satu tempat, yaitu inda idhafatihi li ya'il mutakallim, ketika jamak mu'annats salim ini diidhafahkan, disandarkan kepada ya mutakallim, ya untuk seorang yang berbicara. Contohnya hadhihi syajarati wa baqarati, ini adalah pepohonanku dan juga apa? Sapi-sapiku. Maka i'rabnya bagaimana? Hadhihi ismun isyarah mabni ala madza? Ala al-kasrah. Ya, fi mahalli apa? Raf'in sebagai mubtada. Syajarati setelah mubtada berarti apa? Khabar marfu' bil mubtada dirafa'. Ya, wa alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddara ala madza? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, mana' min dhuhuriha apa? Syajarati harakatul munasabah, harakat penyesuaian. Dan dia syajarat wa huwa mudhafun. Ya, dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa huwa harfu 'athfin. Baqarat sama i'rabnya dengan syajarat. Fa in kanatil alifu ghairu zaidah. Terus bagaimana? Kalau alifnya ataupun ta'nya bukan tambahan, tadi disebutkan dalam definisi bahwasan jamak mu'annats salim adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua mu'annas dengan tambahan alif dan ta'. Terus bagaimana? Kalau alifnya ataupun ta'nya bukan tambahan, tapi ada pada isim mufradnya. Alifnya ataupun ta'nya itu asli, ada pada bentuk mufradnya. Kita lihat di sini. Fa in kanatil alifu ghairu zaidah, kalau alifnya bukan alif tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrad, yaitu alif tersebut telah ada pada isim mufradnya. Seperti contoh al-qadi dijamakan menjadi al-qudatu. Apalagi ad-da'i jadi ad-du'atu. Iya. Maka di sini alifnya bukan alif apa? Tambahan, tapi alif asli yang dia dibalik dari ya. Iya. Aslinya qudhayah jamaknya itu. Ya, ada proses tertentu menjadi al-qudhah. Lam yakun jam'a mu'annatsin saliman. Kalau alif dia bukan alif tambahan, tapi alif yang asli telah ada pada bentuk mufradnya, maka jamak tersebut bukan jamak mu'annatsin salim. Seperti al-qadhi, al-qudhatu, itu bukan jamak mu'annatsin salim. Ad-da'i, ad-du'atu, juga bukan apa? Jamak mu'annatsin salim. Tapi bal huwa hina idzin jam'u taksir. Bahkan dia ketika itu adalah jamak taksir. Al-qadhi asli al-qudhayah. Ada proses i'lal di situ. Ya, ini bahas dalam ilmu shorof sehingga menjadi al-qudhah. Sehingga alifnya di situ adalah alif asli yang dibalik dari ya yang ada pada isim mufradnya. Bukan alif tambahan. Ya, sehingga contoh ini al-qudhah dan ad-du'a adalah jamak apa? Taksir, bukan jamak mu'annats salim meskipun akhirnya ada alif dan ta. Ya. Wa kadzalika law kanat at-ta'u laysat zaidatan bi an kanat mawjudatan fil mufrad. Demikian pula kalau ta'nya bukan ta' asli tapi ta' tambahan saja, atau saya ulangi, demikian pula kalau ta'nya laysat zaidah bukan tambahan tapi asli telah ada pada bentuk mufradnya. Bi an kanat mawjudatan fil mufrad, yaitu ta' tersebut telah ada pada bentuk mufradnya. Contohnya maitun. Apa maitun artinya? Orang mati. Jamaknya apa? Amwat. Amwat. Di situ kita dapati amwat ada alif dan ta pada akhirnya. Apakah dikatakan contoh ini amwat sebagai jamak taksir ataupun bukan? Ah, jamak muannats salim atau bukan? Bukan, kenapa? Karena taknya telah ada pada bentuk mufradnya. Taknya asli, bukan apa? Tambahan. Baitun jadi apa? Abyad. Ya. Baitun itu ada dua makna. Yang pertama bermakna rumah, maka jamaknya apa? Buyut. Kalau bermakna bait-bait syair, puisi, maka dijamakkan dengan apa? Abyad. Ya, abyad juga demikian pula. Taknya bukan tambahan. Taknya asli, telah ada pada bentuk mufradnya. Sehingga dia bukan jamak muannats salim. Jadi jangan antum menghukumi ya rata bahwasanya setiap kalimat yang akhirnya alif dan ta itu jamak muannats salim, tidak. Wa sautun dijamakkan jadi apa? Aswat. Aswat bukan jamak muannats salim. Kenapa? Karena ta-nya adalah asliyah. Ada pada bentuk mufradnya. Kana min jam'i taksir. Ya, karena di sini ta-nya bukan ta tambahan, maka contoh tersebut termasuk jamak taksir. Jamak yang mengalami perubahan dari bentuk apa? Mufradnya. Walam yakun min jam'il muannatsis salim, dan tidak termasuk dari jamak muannatsis salim. Ya, silakan, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ataupun minta diperjelas. Ya. Di sini ada catatan kaki lumayan bagus ini. Kalau enggak ada pertanyaan kita baca. Gimana? Bisa diikuti? Ya, catatan kaki di sini nomor 3. Ya. Wal ma'tuf hadha ta'rif laysa bi jami' mani'. Jadi definisi ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Asyarih tentang jamak muannats salim itu tidak jami', tidak mengumpulkan ya bagian-bagiannya, tidak menghalangi apa yang bukan bagiannya. Wa ishtarat fi ta'rif an yakuna jami'an mani'an, dan dipersyaratkan dalam definisi itu agar dia mengumpulkan bagian-bagiannya dan menghalangi apa yang bukan bagian-bagiannya. Wa dzalika li'annahu qala ma dalla 'ala aktsar min itsnatain, karena beliau mengatakan dalam definisi jamak muannats salim tadi yaitu ma dalla 'ala aktsar min itsnatain, apa yang menunjukkan lebih dari dua muannas, ya kan? Muannas. Ya. Tsumma dzakara, kemudian setelah itu beliau mencontohkan hammamat. Hammamat, kenapa? Satunya lagi ya, Zainabat, Fatimat. Di antaranya Hammamat. Dalam definisi, beliau sebutkan makna jamak muannats salim. Itu apa yang menunjukkan lebih dari dua muannas. Tuh, muannas. Dengan adanya tambahan alif dan ta. Di sini contoh Hammamat itu kurang tepat. Kenapa? Li'anna ma'anna Hammamat mufradu muzakkar. Kenapa? Karena Hammamat mufradnya muzakkar. Bukan muannas. Hammam. Iya kan? Hammam. Dijamaknya Hammamat. Hammam muzakkar atau muannas? Ya, muzakkar. Sehingga kurang pas kan? Ya. Fa'ala hadha ta'rif la yuqal inna hammamat jam'u muannatsis salim. Kalau kita kembali kepada definisi ini, berarti contoh hammamat tidak masuk. Padahal dia masuk. Gitu kan? Berarti di sini definisinya kurang jami'. Wal aula fi ta'rifi ma 'arrafahu bihi Ibn Hisham rahimahullah ta'ala haitsu qala ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Tanya lebih tepat dari definisi tentang jamak muannats salim adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, apa saja yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Sudah, hammamat masuk, iya kan? Fatimat masuk, hammamat masuk, iya kan? Karena di sini majumi' umum, apa saja yang dijamakkan. Tidak mengkhususkan yang muannas, iya kan? Apa saja yang dijamakkan? Apakah muannas atau muzakkar? Apa saja yang dijamakkan darinya dengan alif dan ta tambahan, maka dia disebut dengan jamak muannats salim. Di sini kalau dibaca lagi juga bermanfaat. Tapi gimana? Mau dibaca enggak? Kenapa disebut dengan jamak muannats salim? Kenapa sih jamak ini disebut dengan jamak muannats salim? Perlu dibaca enggak? Dibaca. Yang lain gimana? Kalau yang lain keberatan ya enggak usah. Karena kita di sini lebih mengutamakan tuhfahnya, bisa difahami. Alhamdulillah. Jangan sampai karena kita baca catatan kaki sehingga antum pusing, sulit akhirnya aduh sulah, sulit ini kitabnya jadinya. Iya. Saya singkat aja di sini ya. Kenapa disebut dengan jamak munasalim? Padahal di antara contohnya ada yang muzakarnya, ada yang mufradnya apa? Muzakar, ya kan? Seperti apa? Hammam. Dan juga kenapa disebut salim? Salim itu selamat bentuk mufradnya dari perubahan ketika dijamakkan. Padahal dalam contohnya ada yang ketika dijamakkan bentuk mufradnya tidak selamat. Ada yang berubah harokatnya. Iya. Ma'annahu qad yakunu mukassaran. Iya. Padahal di antara contoh dari jamak munasalim ada yang bentuk mufradnya mengalami perubahan pecah. Seperti sajadah. Apa dijamakkan? Dengan apa? Sajadat. Berubah enggak? Sajadah jadi saja. Berubah kan? Nah, itu. Jawabannya adalah taqyidul jama' bi ta'nits wa salamah jaru 'alal ghalib. Jadi penamaan jamak ini dengan mu'annats salim karena melihat kepada kebanyakan contohnya. Ghalib dari contoh jamak mu'annats itu sendiri yaitu selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Melihat apa? Ghalib dari apa? Contoh-contoh yang ada di bawahnya. Ya. Sebelum kita masuk atau membaca tempat berikutnya dari domah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Barangkali ada yang terlewatkan terjemahannya ataupun yang lainnya, silakan. Ya, jadi perubahan, ya jamak taksir itu ya sifatnya samai, samai. Jadi kita hanya menukil dari kalam orang-orang Arab, tidak menghiaskannya. Ya. Dihafal. Ya, lihat kamus. Berbeda halnya dengan apa? Jamak mudzakkar salim dikiaskan kan. Juga jamak munatsir salim banyak bisa dikiaskan. Ya. Ya, barakallahu fiik. Dari guru kita dengan jamak munatsir salim urutannya beda. Jamak salim banyak dibuka. Ya itu juga bisa juga. Ya, cuma yang paling pokok ya tadi karena apa? Alifnya itu adalah alif asli. Dibalik dari ya. Qadhi wa qudhat beda gitu ya. Iya. Di situ dimutlakkan sih taknya. Dimutlakkan berarti masuk di dalamnya ta marbutah dan ta maftuhah. Tapi contoh dari jamak taksir yang akhirnya ta marbutah ada ya. Iya. Al-Qubah. Ya. Terkadang kalau dibaca sama Al-Qubat, ada yang membaca seperti itu. Dibacanya. Ya, terkadang daerah tertentu membaca seperti itu. Al-Qubat, An-Nuhat. Ya kan? Sering kita dengar seperti itu. Ya. Ya itu mudah juga, cara mudah. Tapi bukan yang pokok. Ya. Yang lain? Satu lagi selesai. Satu lagi ya kita baca. Ya. Tempat yang keberapa ini? Yang keempat dari apa? Bomma. Yaitu pada fi'il mudhari'. Tempat yang pertama apa? Dari bomma isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak munatsir salim. Wa ammal fi'lul mudhari' fa nahwu yadribu wa yaktubu fa kullun min hadainil fi'laini marfu'un. Adapun fi'il mudhari' maka contohnya adalah yadribu dan yaktubu. Maka masing-masing dari dua contoh ini adalah fi'il yang marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatu dhahirah. Tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Demikian pula contoh yang lain. Yad'u dan yarju. Fa kullun minhuma marfu'. Masing-masingnya adalah dirafa'kan. Kenapa? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena tidak didahului oleh apa? Penasab dan penjazam. Kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi man' min dhuhriha al-thiqal wa kadhalika yaqdi wa yurdi fa kullun minhumā marfū' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-yā'i man' min dhuhriha al-thiqal. Demikian pula contoh yaqdi dan yurdi. Apa artinya yaqdi? Hah? Memutuskan. Yurdi. Apa bedanya yardo dan yurdi? Ada yardo, radiya yardo, ada ardo yurdi. salah baca, keliru maknanya. Kalau yarbo ribo, rela. Kalau yurdi, membikin ribo. Yurdillah. Ya, yurdillah. Ma yurdillah. Apa yang membikin ridha Allah. Kalau ma yardahullah, beda lagi. Ma radiyallahu an. Ya, membikin ridha. Ghadiba, yudibu. Seperti itu. Ghadiba marah, yudibu, membikin marah. Fakulun minhuma marfu', masing-masingnya adalah marfu' dirafakan. Wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana' min dhuhuriha athiqal. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya. Dan yang menghalangi munculnya dhammah tersebut adalah athiqal, berat dalam pengucapan. Wa kadzalika yardha wa yaqwa. Demikian pula contoh yardha dan yaqwa. Fakulun minhuma marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana' min dhuhuriha at-ta'adzur. Demikian pula contoh yarba dan yaqwa. Masing-masing dari keduanya adalah marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas alif. Mana' min dhuhuriha at-ta'adzur. Yang menghalangi munculnya. Harakat dhammah adalah ta'adzur. InsyaAllah sudah paham ya. Seperti ini. Wa qawluna, ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Alladhi lam yattasil bihi alifu ithnaini awaw jama'ahu ya mukhatabah yukhriju bihi mattasala bihi wahid min hadhil asya'a thalatha. Famattasala bihi alifu ithnain nahu yaktubani wa yansurani wa mattasala bihi waw jama'ah nahu yaktubuna wa yansuruna. Dan ungkapan kami, alladhi lam yattasil bihi alifu ithnain. Ungkapan kami, ungkapan siapa? Musannif ataupun asyarih. Asyarih, pensyarah. Ungkapan saya, kata pensyarah, yaitu fil mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan alif utnain ataupun waw jama'ah ataupun ya mukhatabah yukhriju mattasalabih. Ini untuk mengeluarkan fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dari, dengan salah satu dari tiga macam huruf ini. Alif, waw, dan ya. Jadi tujuannya apa? Untuk mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan alif ataupun wawu ataupun ya mukhatabah. Mengapa demikian? Karena kalau fi'il mudhari itu telah bersambung atau bersambung dengan apa? Alifut itsnain, maka tanda rafa'nya bukan lagi dengan harokat, tapi dengan huruf. Iya kan? Dengan apa itu? Thubutu an-nun, iya kan? Iya. Itulah af'alul khamsah. Iya. Yaitu fil mudhara yang akhirnya bersambung dengan alif utnain ataupun waw jama'ah ataupun ya mukhatabah. Ini afalul khamsah. Afalul khamsah ketika dirofakan, maka tanda rofanya adalah apa? Thubutun nun. Tetapnya nun. Dengan menetapkan nun. Bukan dengan dhammah. Famattasala bi alif utnain, alif utnain nahu yaktubani wa insurani. Ya. Apa saja dari fil mudhara yang bersambung dengan alif utnain, contohnya yaktubani. Apa artinya yaktubani? Hah? Dua orang telah sedang menulis. Yang surani, dua orang ya sedang menolong. Wa mattasala bihi wawul jama'ah. Dan apa saja yang bersambung dengan fi'il mudhari tersebut dengan waw jama'ah, contohnya yaktubuna dan yansuruna. Wa mattasala bihi ya'ul mukhadabah nahu taktubina wa tansuruna wa la yurfa' hina idzin bidhammah. Ya. Bal yurfa' bithubutin nun wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun wa sayati yadahu dhalik. Dan apa saja yang bersambung dengan fi'il mudhari dari ya al-mukhatabah. Contohnya taktubina, tansurina, dan seterusnya. Wala yurfa'u hina idzin bidhammah. Ketika itu, ketika apa? Tidaklah fi'il mudhari ketika itu, ketika apa? Ketika bersambung dengan alifut itsnain ataupun waw jama' ataupun ya al-mukhatabah. Ketika itu tidak lagi dirafa'kan dengan dhammah. Bal yurfa'u bi thubutin nun. Bahkan dirafa'kan dengan thubutin nun. Ya, menetapkan nun. Wal alifu awil wawu awil ya fa'il. Sedangkan alif, wawu, dan ya adalah fa'il. Dhamir-dhamir apa? Mutasil. Sebagai fa'il. Wa sa'ati idahu dhalik. Dan akan datang penjelasannya. Wa qawluna wala nunu tawkirin khafifatan aw thaqilah. Tidak pula fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun tawkid. Khafifah yang disukun ataupun thaqilah yang ditasyid. Apa tujuan beliau menyebutkan ini? Tujuannya adalah yukhriju al-fi'l al-mudhari alladhi ittasalat bihi ihda an-nunaini, untuk mengeluarkan fil mudhari yang akhirnya bersambung dengan salah satu dari dua nun ini. Kalau ada fil mudhari yang akhirnya bersambung dari salah satu dari dua nun ini, maka dia tidak lagi dirofakkan dengan dhammah, bahkan mabni, ya, jadinya mabni. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wa la yakunan min as-saghirin. Benar-benar dia Yusuf akan dipenjara dan benar-benar dia akan menjadi orang yang ya rendah, dihinakan. Ya. Mana di sini syahidnya? Yakunan dengan yusjanan. Yusjanan contoh apa? Contoh fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid apa? Tsaqilah. Maka i'rabnya adalah mabni dia. Lam di sini waqi'ah. Iya. Li jawabil qasam. Yusjananna fi'il mudhari' mabni 'alal fath. Kenapa? Liittisalihi bi nun taukid. Iya. Wa la yakunan wa huwa harfu 'athfin la yakunan sama ma'thuf kepada sebelumnya. Sama juga mabni 'ala madza? Al fathah juga. Di sini antum perlu perhatikan yakunan itu sebenarnya nun apa? Nun taukid khafifah. Cuma nun taukid khafifah terkadang ditulis dalam bentuk tanwin. Itu dalam bahasanya orang Kufah banyak menuliskan nun taukid khafifah, nun taukid yang sukun dengan tanwin. Di antara dalam Al-Qur'an ini. Ya, walayakunan aslinya nun semua itu. Dua kali nun. Layakunan nun akhir fi'il dengan apa? Nun taukid khafifah. Walayakunan ya, minas shaghirin. Sama juga mabni alal fath ittisali bi nun apa? Taukid khafifah. Ya. Al marsumah bit tanwin, yang ditulis dalam bentuk tanwin. Ya. Jadi terkadang nun taukid khafifah ditulis dalam bentuk apa? Tanwin, dan dalam bahasa orang Kufah banyak ditulis nun taukid nun sukun itu dalam bentuk apa? Tanwin. Wal fi'lu hina idzin mabniun 'ala al-fath. Dan fi'il ketika itu, ketika bersambung dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah, mabni dia di atas fathah. Ya, kalaupun di i'rab, ya boleh, mahali boleh. Fi mahali raf'in atau mabni saja. Ya. Wa qauluna wala nun niswah. Kemudian ungkapan kami, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan nun niswah, ini untuk mengeluarkan yukhriju al-fi'la al-mudhari' alladhi ittasalat bi nun niswah, untuk mengeluarkan fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan nun niswah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na. Yurdi'u tadinya bersambung dengan nun ya niswah, maka dia mabni di atas sukun, yurdi'na. Wal fi'lu hina idzin mabniun 'ala sukun. Dan fi'il ketika itu, ketika bersambung dengan nun niswah, mabni di atas sukun, tidak lagi dirafa'kan ya dengan dhammah, mabni. Nah itu ya penjelasan dari ucapan al-musannif yang mengatakan dalam matan, yaitu bahwasanya tempat dari dhammah yang keempat adalah pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Maka kita ketahui dengan penjelasan ini bahwasanya yang dimaksud dengan apapun itu adalah apa? Aliful itsnain wal jamaah ya mukhatabah nun taukin khafifah khafifatu tsaqilah dan apa? Nun niswah. Ya, sampai di sini ada syekh sebelum kita tutup. Ya, lumayan hari ini siangnya banyak kegiatan sehingga kondisinya kurang fit. Ya. Silakan sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Nun taukid khafifah dengan? Nun taukid khafifah dengan tsaqilah, kalau dari sisi makna sama. Bedanya kalau nun taukid khafifah disukun, dan kalau nun taukid tsaqilah apa? Ditasydid. Iya. Kemudian nun taukid khafifah terkadang ditulis dalam bentuk apa? Tanwin. Bukan nun sukun. Iya, terkadang. Iya. Iskalnya di mana? Paham ya? Iya, penulisannya. Dalam penulisan ya seringkali ditulis sukun, cuma terkadang ditulis tanwin. Dalam bahasa orang Kufah seringkali itu ya ditulis dalam bentuk tanwin. Ya. Ya. Karena kenapa di sini bukan dikatakan tanwin? Karena ini fiil, enggak mungkin fiil bergandengan dengan apa? Tanwin. Iya kan? Wala yakunan. Yakun kan fiil kan? Ya kana yakunu. Ada enggak fiil bergandengan dengan tanwin? Enggak ada. Berarti di sini nun. Iya. Taukid khafifah yang ditulis dalam bentuk apa? Tanwin. Iya. Yang lain? Gimana ah, Bang? Bisa ngikuti? Bosi lah. Ada yang mau ditanya? Ya, insyaallah untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa diambil faedahnya. Ya, dihafalkan nanti ya. Storanya nanti dari mulai fa'ma dhammah atau dari ini babu ma'rifati alamatin ya li rafi arba'u alamatin. Dari situ dihafalkan. Ya, biar tambah faham, tambah kokoh pemahamannya. Ya, wabillahi taufik, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.